Begitu indahnya untuk dikenang saat kamu masih mengejar cintaku. Begitu manisnya tangismu untuk memohon hadirku ke dalam hidupmu. Katamu kau tak akan tinggalkan aku, sakiti aku, lukai aku, tapi kau ternyata tinggalkan aku sendiri. Katamu kau tak akan pernah duakan hatimu. Katamu kau